Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang at-tanazu' fil 'amal. Sudah kita ambil dua bait darinya. In 'amilan iqtadaya fi ismin 'amal qablu falil wahidi minhumal al 'amal wa thani awla 'inda ahli al-Basrah wa ikhtara 'aksan ghayruhum dha asrah. Apabila ada dua amil yang menuntut amalan pada satu isim, yang mana amil tersebut datang sebelum isim, falil wahidi minhumal amal, maka ditetapkan untuk salah satu dari dua amil tadi amalannya. Itu bittifaq, yakni kalau ada dua amil atau lebih memperebutkan satu ma'mul atau lebih, maka amalan hanya ditetapkan untuk salah satu dari beberapa amil tersebut. Watsani aula 'inda ahli al-Basrah. Amil yang kedua itu lebih utama untuk diamalkan 'inda ahli al-Basrah, menurut ahli al-Basrah. Wa ikhtara 'aksan ghairuhum la asrah. Sedangkan selain mereka ahli al-Basrah, yaitu orang-orang Kufah, yang za asrah, mereka adalah kelompok yang memiliki kekuatan, lebih memilih sebaliknya, yakni mengamalkan yang pertama. Sudah kita ambil syarahnya, masih tersisa sedikit, yaitu halaman 133. Wala khilafa bainal basriyin wal kufiyin annahu yajuzu i'malu kulli wahidin minal amilaini fi dhalika al-ismi adh-dhahir. Walakin ikhtalafu fil aula minhuma. Tidak ada perbedaan pendapat antara Basriyin dan Kufiyin bahwasanya boleh mengamalkan setiap satu dari dua amil. Fi dhalika ismi dhahir, pada isim yang dhahir itu. Walakin ikhtalafu fil aula minhuma. Hanya saja mereka berselisih, berbeda pendapat berkait dengan amil yang mana yang lebih utama untuk diamalkan. Di situ ada faedah tambahan pada catatan kaki nomor 1. Ra'al Basriyun anna i'mala thani al-amilaini aula min i'mal al-awwal minhuma li thalathi hujajin. Orang-orang Basrah berpendapat bahwasanya mengamalkan yang kedua dari dua amil itu lebih utama daripada mengamalkan yang pertama dari dua amil, karena tiga alasan. Al-ula, hujjah yang pertama, alasan yang pertama, annahu aqrabu ilal ma'mul, karena amil yang kedua itu lebih dekat posisinya kepada ma'mul. Ya. Wa hiyal 'illatu allati dzakaraha asy-syarih, dan ini adalah alasan yang disebutkan oleh syarih, dan sebentar lagi kita baca. Al-thaniyah, yang kedua, annahu yalzamu ala i'mali al-awwali minhuma al-faslu bayna al-amili wa huwa al-mutaqaddim wa ma'mulihi wa huwa al-ismu al-zahir bi-ajnabiyin minal amil wa huwa dhalika al-amil al-thani. Alasan yang kedua dari mereka, orang-orang Basrah, yang lebih memilih untuk mengamalkan yang kedua, yaitu bahwasanya yalzam ala i'mali al-awwal, mengamalkan amil yang pertama dari dua amil ini mengharuskan adanya pemisah bainal amili, antara amil wahual mutaqaddim, yaitu amil yang mendahului, amil yang pertama, wa ma'mulihi, dan dengan ma'mulnya. Jadi kalau kita amalkan amil yang pertama, berarti dipisahkan antara amil yang pertama dengan ma'mulnya oleh pemisah. Ya. Dan ma'mulnya adalah al-ismu dhahir, isim yang dhahir, bi-ajnabiyin minal amil, dengan amil yang asing. Wa huwa dhalikal amilu thani, yaitu amil yang kedua itu. Jadi kalau kita amalkan amil yang pertama, kemudian kita ihmal amil yang kedua, berarti di situ ada pemisah antara amil yang pertama dengan ma'mulnya, yaitu isim dhahir, ya, berupa pemisah yang ajnabi, yang asing, yaitu amil yang kedua, itu pemisahnya. Wa ma'a anna al-fasl baina al-'amil wal ma'mul muhtafarun fi hadha al-bab lid-darurati allati alja'at ilayhi فهو خلاف الأصل على الأقل. Meskipun adanya pemisah antara amil dan ma'mul pada bab ini masih dimaafkan karena darurah allati aljat ilaih, yang memaksanya, karena perkara darurah yang memaksanya. Fahuwa khilaful asal ala al-aqal, tapi paling tidak ini menyelisihi hukum asal. Jadi memisahkan antara amil dengan ma'mul berupa isim zahir pada bab ini mughtafar, dimaafkan, ya, karena perkara darurah yang mengharuskannya. Tapi paling tidak ini menyelisih hukum asal, karena hukum asalnya adalah yang namanya amil tidak boleh dipisahkan dengan ma'mulnya oleh pemisah yang asing. Itu hujah atau alasan yang kedua dari mereka. Al-thalithah yang ketiga, annahu yalzamu ala i'malil amil al-awwal fi lafzil ma'mul an tu'tafa alaihi al-jumlatul ula wa hiya jumlatul amil al-awwal ma ma'mulihi qabla tamamih. Wal'atfu qabla tamamil ma'tufi alaihi khilaful asl. Bahwasanya yalzam, mengharuskan dengan kita mengamalkan amil yang pertama pada lafaz ma'mul, an tu'tafa, untuk diatofkan kepada jumlah yang pertama, yaitu jumlah amil yang pertama bersama ma'mulnya sebelum ia sempurna. Wal'atfu qabla tamamil ma'tufi alaihi khilaful asli, dan pengatofan sebelum sempurnanya ma'tuf alaih ini menyelisih hukum asal. Jadi kalau kita amalkan yang pertama, ya, pada isim zahir, berarti kita telah mengatofkan jumlah yang kedua dari amil yang kedua kepada jumlah yang pertama dalam keadaan jumlah pertamanya belum mengambil maf'ulnya, belum sempurna. Ini khilaful asal. Ya, saya ulangi yang ketiga ini, bahwasanya mengamalkan amil yang pertama berkonsekuensi kepada adanya pengatofan kepada jumlah yang pertama dalam keadaan jumlah yang pertama masih belum sempurna, belum mengambil maf'ulnya, diatofkan kepadanya jumlah yang lain, dan mengatofkan satu jumlah kepada jumlah yang lain yang masih belum sempurna, ini menyelisih hukum asal. Wara'a al-kufiyun anna i'mal al-awwali awla min i'mal al-thani li'illatain. Sedangkan mereka, orang-orang Kufah, berpandangan bahwasanya mengamalkan amil yang pertama itu lebih utama daripada mengamalkan amil yang kedua karena dua alasan. Al-ula, al-illah al-ula, alasan yang pertama, annahu asbaqu wa aqdamu dzikra. Bahwasanya amil yang pertama ini penyebutannya lebih dahulu sehingga lebih berhak untuk dia diamalkan. Wahyul illatul lati dzakaraha syarih. Dan ini adalah illah yang disebutkan oleh syarih, nanti sebentar lagi kita baca. Wa tsaniyatu, yang kedua alasan mereka, orang-orang Kufah, kenapa mereka lebih memilih untuk mengamalkan amil yang pertama, adalah annahu yatarattabu ala i'malil amil tsani fi lafdhil ma'mul al-madhkur an tubmira dhamiran fil amil al-awwal minhumā. Mengamalkan amil yang kedua pada lafaz ma'mul yang disebutkan ini mengharuskan untuk engkau menyebutkan dhamir fil amil al-awwal bersama amil yang pertama dari dua amil. Jadi kalau kita mengamalkan amil yang pertama, ya, kalau kita mengamalkan amil yang kedua, maka kita harus menyebutkan bersama amil yang pertama dhamir dalam keadaan isim dhahirnya, tempat kembalinya dhamir ini belum disebutkan. Ya, fayakunu fil kalam al-idmar qabla dzikr, sehingga konsekuensinya pada kalam itu ada penyebutan dhamir sebelum disebutkannya isim zahir. Wa huwa ghairu jaiz 'indahum, dan di sisi mereka, orang-orang Kufah, tidak boleh, yakni tidak boleh menyebutkan isim dhamir sebelum disebutkan sebelumnya isim zahir. Ya. Marja'nya itu. Wa khilaful asli 'indal basriyyin, dan ini menyelisihi hukum asal di sisi orang-orang Basrah, tapi boleh di sisi mereka, orang-orang Basrah, pada bab ini. Ya, ini menyebutkan dhamir dulu, setelah itu disebutkan isim dhahirnya, tempat kembalinya apa? Dhamir. Faham ini? Alasan yang kedua, ya dari mereka orang-orang Kufah, itu bahwasanya mengamalkan amil yang kedua berkonsekuensi kepada penyebutan dhamir bersama amil yang pertama. Sehingga di situ ada penyebutan dhamir sebelum disebutkannya isim dhahir, marja'nya, tempat kembalinya dhamir, dan itu di sisi mereka orang-orang Kufah tidak boleh. Wa likulli fariqin min al-fariqaini mustanadun min as-sama'i 'anil 'arab. Hanya saja bagi setiap kelompok dari dua kelompok ini, Kufiyun dan Nasriyun, memiliki sandaran dari sama' nukilan dari orang-orang Arab. Thumma innahu qad yujadu fil kalami ma yujibu i'mal ats-tsani. Kemudian terkadang didapati pada kalam faktor yang mengharuskan untuk mengamalkan yang kedua. Tadi kan hukum asalnya boleh mengamalkan salah satu dari dua amil. Bedanya terkait dengan al-aula minhuma. Tapi kadang didapati dalam kalam sebab yang mengharuskan untuk mengamalkan yang kedua. Sebagaimana pada ucapanmu darabtu bal akramtu Zaida. Saya pukul bahkan aku muliakan Zaid. Di sini harus diamalkan yang kedua. Karena di situ huruf atomnya dengan bal untuk idrob. Sudah. Hukumnya didiamkan sebelum balnya. Ya darabtu bal akramtu Zaida. Wa qad yujadu fi ma yujibu i'mala al-awwal, dan kadang didapati pada kalam pada fihi faktor yang mengharuskan untuk mengamalkan yang pertama, sebagaimana pada contoh ucapanmu la akramtu wa la qaddamtu Zaida, aku tidaklah memuliakan wa la qaddamtu Zaida. Di sini ya wajib mengamalkan apa? Amil yang pertama. Kemudian fa dhahaba al-basriyun ila anna ats-tsaniya aula bih. Mereka orang-orang Basrah berpendapat bahwasanya amil yang kedua itu lebih berhak untuk diamalkan. Amil yang kedua lebih berhak untuk diamalkan, kata mereka orang-orang Basrah. Liqurbihi minhu, karena amil yang kedua itu lebih dekat kepada isim dhahir. Wa dhahaba al-kufiyun ila anna al-awwala aula litaqaddumih, sedangkan mereka orang-orang Kufah berpendapat bahwasanya amil yang pertama lebih utama untuk diamalkan karena ia datangnya lebih dahulu. Ya. Disebutkan di situ dalam catatan kaki nomor 1, dzahaba ba'du nuhat ila at-tasawi. Sebagian ahli nahwu berpendapat kepada at-tasawi. Kesamaan. Ya, tidak ada salah satunya yang lebih kuat dari yang lain, sama apakah engkau mengamalkan amil yang pertama ataupun yang kedua. Wa fassala Abu Dzar Al-Khushani al-mulaqab bi Ibn Abi Ka'b fa qala in kana i'malu tsani yuaddi ila al-idmar fil awwal fa yukhtaru i'malu al-awwal wa illa fa yukhtaru i'malu tsani. Abu Dzar Al-Khushani yang dijuluki dengan Abi Ka'b merinci, yaitu beliau berkata jika mengamalkan yang kedua mengantarkan kepada penyebutan dhamir pada amil yang pertama, maka lebih dipilih mengamalkan yang pertama sehingga tidak ada penyebutan dhamir sebelum dzikr. Wa illa, kalau tidak ada, iya, tidak ada penyebutan dhamir pada yang pertama dengan mengamalkan yang kedua, fa yukhtar i'mal tsani, maka lebih dipilih untuk mengamalkan yang kedua. Nanti akan datang pembahasannya kapan wajib untuk disebutkan dhamir bersama amil yang pertama dan kapan dibuang dhamir bersama amil yang pertama ketika yang diamalkan yang kedua. Wa yurajjahu madhhabul basriyyin bi kauni i'mal tsani huwa al-akthar wurudan fil Qur'an wal hadis wa anil Arab. Dan lebih dikuatkan madhhabnya al-basriyyin bi kauni i'mal tsani, dengan bahwasanya mengamalkan yang kedua huwa al-akthar, itulah yang paling banyak didapati, yang paling banyak datangnya fil Qur'an, dalam Al-Qur'an wal hadis dan juga al hadis wa anil Arab. Ya. Seperti dalam contoh atuni ufrigh 'alaihi qitra. Atuni dengan ufrigh berebut qitra. Ini amalkan yang kedua. Ya ufrigh. Juga ha umuqra'u kitabiyah. Ha um dengan iqra'u berebut kitabiyah. Dan di situ diamalkan iqra'u yang kedua dan seterusnya. Kemudian bait selanjutnya, bait yang ke-280. Qala an-nazim rahimahullah wa a'minil muhmala fi dhamiri ma tanaza'ahu wa altazim ma tuzima لا يحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتديا عبداك واعمل المهمل في ضمير ما amalkanlah amil yang muhmal, yakni amil yang tidak diamalkan. Amalkanlah amil yang tidak diamalkan pada isim dhahir fi dhamiri ma tanaza'ahu, pada dhamirnya ma'mul yang dua amil itu memperebutkannya. Ya. Saya ulangi terjemahannya, amalkanlah amil yang muhmal yang tidak diamalkan pada isim dhahir pada dhamir dari isim dhahir yang diperebutkan oleh dua amil. Jadi kalau ada dua amil memperebutkan satu ma'mul, kemudian salah satunya diamalkan kepada isim dhahir tadi, maka yang muhmalnya yang tidak diamalkan pada isim dhahir itu dikasih dhamirnya, dhamir yang kembali kepada isim dhahir. Waltazim maltuzima, dan haruskanlah apa yang diharuskan. Ya, ini haruskanlah untuk menyebutkan dhamir di tempat yang memang harus disebutkan dhamirnya bersama amil yang muhmal. Contohnya ka yuhsinani wa yusibunaka. Dua anakmu berbuat baik dan juga berbuat jelek. Di sini kita dapati yang diamalkan adalah amil yang kedua. Ada dua amil yaitu yuhsinani yang pertama, yang kedua yusiu. Yusiu diamalkan. Jadi ibnak sebagai fa'ilnya yusiu. Maka pada amil yang pertama yuhsinu, ini dikasih dhamirnya ibnak, ibnak musanna. Maka karena musanna ya ditambahkan alif dan nun yuhsinani. Kalau satu orang yuhsinu, dua yuhsinani, jamak yuhsinuna, dan seterusnya. Waqad bagha wa'tada ya abdak. Contoh yang kedua, waqad bagha, dan sungguh dua budakmu telah berbuat zalim dan melampaui batas. Di sini kita dapati yang diamalkan adalah amil yang pertama, bagha, dan abdak sebagai apa? Fa'ilnya bagha. Maka pada amil yang kedua itu i'tada dikasih dhamirnya abdak, itu apa? Fa'il yang musanna, sehingga ditambahkan pada i'tada alif i'tadaya jadinya. Kalau jamak i'tadau, disesuaikan ya dhamirnya dengan isim dhahirnya. Kalau isim dhahirnya muannats maka dimuannatskan. Kalau isim dhahirnya mufrad dimufradkan dhamirnya. Kalau isim dhahirnya musanna dhamirnya musannakan, dan seterusnya. Kita baca syarahnya, ai idza a'malta ahad al-'amilaini fi adh-dhahiri wa ahmalta al-akhara 'anhu fa'amil al-muhmala fi dhamir adh-dhahir. Yani apabila engkau mengamalkan satu dari dua amil pada isim dhahir dan kau ihmalkan, tidak amalkan ya amil yang lain dari isim dhahir atau amil yang lain, maka amalkanlah amil yang muhmalnya pada dhamir yang kembali kepada isim dhahir. Waltazimil idmara in kana matlubul amili mimma yalzamu dhikruhu wa la yajuzu hadzu kal fa'ili, dan haruskanlah penyebutan dhamir bersama amil yang muhmal tadi. Kapan? In kana matlubul amil, apabila yang dituntut oleh amil yang muhmal tadi, mimma yalzamu dhikruh, termasuk sesuatu yang harus disebutkan. Wala yajuzu hadfuh, dan tidak boleh dibuang. Jadi kalau amil yang muhmalnya butuh kepada sesuatu yang wajib disebutkan, harus disebutkan. Gitu. Adapun kalau dia butuhnya kepada amil yang tidak harus, pada ma'mul yang tidak harus untuk disebutkan, maka tidak disebutkan. Kalfa'il, contoh sesuatu yang wajib disebutkan bersama amil yang muhmal adalah al-fa'il. Kalau amil yang muhmalnya butuh fa'il, maka harus disebutkan. Karena fa'il adalah sesuatu yang harus disebutkan, tidak boleh dihadaf. Wadhalika kaqaulik, contohnya ucapanmu yuhsini wa yusi'u binak. Ya. Ini contoh yang tidak boleh, yuhsinu wa yusi'u ibnak. Tidak boleh, contoh yang tidak boleh. Fakullu wahidin min yuhsinu wa yusi'u yatlubu ibnaka bil fa'iliyah. Masing-masing dari amil, yaitu yuhsinu yang pertama, kemudian yusi'u yang kedua, menuntut ibnaka sebagai fa'ilnya. Fa'in a'mal tathaniya, kalau engkau amalkan yang kedua, yaitu yusi'u, wajaba an tudmira fil awwali fa'ilah. Maka wajib engkau sebutkan dhamir pada yang pertama sebagai fa'ilnya. Ya. Tolong kau amalkan amil yang kedua, maka wajib bagimu untuk menyebutkan bersama amil yang pertama yang muhmal dhamirnya yang kembali kepada apa? Isim dhahir. Fataqul, sehingga kamu katakan yuhsinani wa yusi'u ibnak. Yuhsinani wa yusi'u ibnak. Di situ yusi'u diamalkan pada ibnak sebagai fa'ilnya, maka amil yang pertama yuhsinu dikasih dhamirnya yuhsinani musanna, karena ibnak musanna. Wakadzalika in a'malta al-awwala wajaba al-idmaru fi tsani. Demikian pula apabila engkau mengamalkan amil yang pertama, maka wajib untuk menyebutkan dhamir pada amil yang kedua. Fataqul, maka kamu katakan yuhsinu wa yusiani ibnak. Ibnak fa'ilnya yuhsinu. Ya, diamalkan yuhsinu pada ibnak sehingga pada yusi dikasih dhamirnya. Contoh yang lain, mamitlu bagha wa'tadaya abdak. Wa in a'malta tsani, kalau engkau amalkan yang kedua yaitu i'tada fi hadzal mithali, pada contoh ini qulta, maka kamu katakan baghaya wa'tada abdak. wala yajuzu tarkul idmar, dan tidak boleh di sini untuk ditinggalkan penyebutan dhamirnya, harus disebutkan dhamirnya. Fala taqul, sehingga tidak boleh kamu katakan yuhsinu wa yusiu ibnak, tidak boleh. Atau tidak boleh juga dikatakan bagha wa'tada abdak tanpa dhamir pada salah satunya. Kenapa? Li'anna tarkahu yu'addi ila hazil fa'il, karena meninggalkan penyebutan dhamir mengantarkan kepada pembuangan fa'il. Sedangkan fa'il multazamu dzikri, harus disebutkan. Beda nanti kalau misalkan amilnya butuhnya kepada selain fa'il, hukumnya beda. Kalau butuhnya kepada dhamir yang dhamir ini sebagai fa'ilnya, maka harus disebutkan. Wajaza al-Kisa'i dzalika 'ala al-hadzi bina'an 'ala madhhabihi fi jawazi hadzi al-fa'il. Adapun al-Kisa'i, beliau membolehkan hal itu di atas pembuangan. Kalau al-Kisa'i boleh katanya. Bina'an 'ala madhhabihi fi jawazi hadzi al-fa'il, dibangun di atas pendapat beliau yaitu membolehkan pembuangan fa'il. Dikritik oleh apa? As-Subban, pendapatnya al-Kisa'i ini. Jadi Al-Kisa'i membolehkan pembuangan daripada dhamir karena beliau pendapatnya tidak membolehkan untuk menyebutkan dhamir sebelum disebutkan isim dhahir. Lihat dalam catatan kaki nomor 2. Wa qad qala Subban fi hasyiyati, Subban dalam hasyiyahnya berkata, qila, dikatakan, ma waqa'a fihi asna' mimma farra min. Apa yang Al-Kisai terjatuh padanya itu lebih jelek daripada apa yang dia lari darinya. Apa yang Al-Kisai terjatuh padanya dan apa yang Al-Kisai itu lari darinya? Yang Al-Kisai terjatuh padanya adalah pembuangan dhamir yang ia adalah fa'il. Yang Al-Kisai lari darinya adalah menyebutkan dhamir sebelum disebutkannya apa? Isim dhahir. Lihat, li'anna hadzal fa'il, karena pembuangan fa'il yang itu dibolehkan oleh Al-Kisa'i, al-umdah, ini fa'il umdah, asna, pembuangan fa'il lebih jelek minal idmar qabla dzikr, daripada penyebutan dhamir sebelum disebutkannya apa? Isim zahir. Ya. Mending, masih mending kalau apa disebutkan isim dhamir dulu kemudian setelah itu disebutkan isim zahirnya. Ini masih mending, bahkan dimaafkan daripada dibuang. Iya, dhamir yang dia sebagai fa'il. Wajazahu al-Farra' ala tawajjuhil 'amilaini ma'an ila al-ismi adh-dhahir, dan al-Farra' membolehkan di atas sisi terarahnya dua amil bersama-sama kepada isim dhahir. Jadi boleh kata al-Farra', dikatakan yuhsinu wa yusi'u ibnak, atas dasar ibnak sebagai fa'ilnya yuhsinu dan yusi'u. Ya, dua amil ini terarah bersamaan kepada isim dhahir. Sehingga ibnak, kalau dikatakan yuhsinu wa yusi'u ibnak, dia sebagai fa'ilnya yuhsinu dan yusi'u. Wa hadha bina'an minhuma 'ala man'il idmar fil awwal 'inda i'mal tsani. Ini dibangun dari keduanya di atas pendapat man'il idmar, tidak bolehnya menyebutkan dhamir fil awwal bersama amil yang pertama 'inda i'mal tsani, ketika mengamalkan yang kedua. Ya, pendapat dari dua tokoh nahwu besar ini ya dibangun di atas ini. di atas dasar tidak bolehnya menyebutkan dhamir bersama amil yang pertama ketika mengamalkan yang kedua. Sehingga sudah dibuang aja lah. Nah, rasanya sedikit berbeda antara Al-Kisai dan Al-Farra. Ya. Kalau Al-Farra, dua amil ini terarah. Ya, terarah pada isim zahir. Ya. Kalau Al-Kisai, ya tidak seperti itu. Cuma di sisi beliau boleh dibuang fa'il. Fala taqulu, maka tidak boleh kamu katakan di atas pendapat dua tokoh nahwu ini, yuhsinani wa yusi'u benak. Diamalkan yang kedua, maka tidak boleh disebutkan dhamir bersama yang pertama menurut pendapat dua tokoh ahli nahwu ini. Wa hadha alladhi dzakarnahu anhuma huwa al-mashhur min madhhabihima fi hadhihi al-mas'alah. Dan ini yang telah kita sebutkan dari keduanya, dari Al-Kisai dan Al-Farra, itulah yang masyhur dari mazhab keduanya dalam masalah ini. Semoga bisa difahami ya. Dua bait lagi kita ambil. Wala taji' ma awwalin qad uhmila bi mudmarin li ghairi rafin uhila bal hadzahul jam'in yakun ghaira khabar wa akhiran hu in yakun huwal khabar. In yakun huwal khabar. Wala taji' ja'a itu fi'il yang lazim, dia bisa muta'addi dengan huruf jar dengan bi. Wala tajma' awwalin qad uhmila bi mudmarin li ghairi rafin uhila. La nahiyah. Taji fi'ilun mudhari' majzum bi la nahiyah. Ya. Kemudian ma' di situ dzarf muta'alliqnya dengan taji. Jangan kamu datangkan ya bersama amil yang pertama yang telah diihmal dhamir. Jadi susunan mudahnya itu wala taji bi mudmarin. Ya, wala taji bi mudmarin uhila li ghairi raf'in ma'a awwalin qad uhmila. Itu susunan mudahnya. Jangan kau mendatangkan dhamir yang uhila maknanya adalah ustu'mila. Jangan kamu datangkan satu dhamir yang digunakan untuk selain rofa bersama amil yang pertama, yang mana amil yang pertama ini telah diihmal. Jangan kamu mendatangkan dhamir, jangan kamu menyebutkan dhamir yang mana dhamir ini digunakan untuk selain rofa bersama amil yang pertama yang telah diihmal. Mudahnya ya, jadi kalau kita mengamalkan amil yang kedua, kemudian amil yang pertamanya butuhnya adalah kepada selain dhamir yang rofa, maka jangan kamu datangkan dhamirnya gitu. Jangan kamu datangkan dhamirnya. Kalau yang sebelumnya kan wajib disebutkan bersama amil yang pertama atau kedua dhamirnya ketika amil yang muhmal ini butuhnya kepada dhamir yang rofa. Adapun kalau butuhnya amil yang muhmal ini kepada selain dhamir yang rofa, maka jangan disebutkan dhamirnya gitu. Karena dia fadlah. Itu makna bait ini. Jangan kamu datangkan bersama amil yang pertama yang telah diihmal dhamir. Yang mana dhamir ini uhila li ghairi raf'in, digunakan untuk selain rofa. Li ghairi ini jar majrur muta'alliq yang dengan uhila. Susunan aslinya bimudmarin uhila li ghairi raf'in gitu. Sifat dia uhila, jumlah uhila ini dhamir yang digunakan untuk selain apa? Rafa. Bal hadzahul zam, bahkan pembuangan dhamir tersebut yang selain rafa ilzam, haruskanlah. In yakun ghair khabar, kalau dhamir tersebut aslinya bukan khabar, jadi wajib dibuang. Wa akhiranhu, dan sebutkanlah di akhir, sebutkanlah dhamir yang selain rofa tadi di akhir. In yakun huwal khobar, kalau dia aslinya adalah khobar. Ya. Jadi kalau ini pembahasannya tentang amil yang pertama. Jadi amil yang pertama kalau dia butuh kepada dhamir yang marfu harus disebutkan dhamirnya. Kalau yang rofa harus disebutkan dhamirnya. Apakah yang diihmal amil yang pertama atau yang kedua. Tapi kalau yang amil yang pertama itu butuhnya kepada dhamir yang selain rofa, apakah dhamir yang mansub atau dhamir yang majrur, maka tidak boleh disebutkan domirnya. In yakun ghayra khobar, kalau domir ini aslinya bukan khobar. Bagaimana kalau domir ini aslinya khobar? Kalau domir ini aslinya khobar, maka wajib disebutkan di akhir. Ya, kita baca saja caranya agar lebih jelas. Taqaddama annahu idza u'mila ahadul amilaini fi dhahiri wa uhmila al-akhar anhu u'mila fi dhamiri. Telah lewat bahwasanya apabila diamalkan satu dari dua amil pada isim dhahir kemudian diihmal amil yang lain, maka diamalkan amil yang lain ini pada dhamirnya. Wa yalzamu al-idmaru in kana matlubul fi'li mimma yalzamu dhikru, dan harus disebutkan dhamirnya jika yang dituntut oleh fi'il yang muhmal itu adalah sesuatu yang wajib disebutkan, seperti fa'il, naibul fa'il. Ya, jadi kalau yang dibutuhkan oleh amil yang muhmal itu adalah seperti fa'il atau naibul fa'il, maka harus disebutkan dhamirnya. Ya. Wal farqu fi wujubil idmar hina idzin bain an yakuna al muhmalul awwala aw tsani, dan tidak ada beda, dan tidak ada bedanya dalam hal wajibnya menyebutkan dhamir bersama amil yang muhmal ketika itu, antara yang diihmal itu adalah amil yang pertama atau amil yang kedua. Pokoknya, ya pokoknya kalau yang diihmal itu butuhnya kepada dhamir yang kembalinya kepada fa'il atau naibul fa'il, maka wajib disebutkan dhamirnya. Apakah yang diihmal itu adalah amil yang pertama atau yang kedua. Fatakul, kamu katakan yuhsinani wa yusi'u benak. Ini contoh dari diamalkannya amil yang kedua. Maka yang pertamanya harus kasih dhamir yuhsinani. Kenapa? Karena yuhsinu butuh, ya butuh kepada ibnak sebagai fa'ilnya, maka harus sebutkan apa? Dhamirnya, ya, digantikan dengan dhamirnya. Atau yang diamalkan yang pertama wa yuhsinu wa yusi'ani ibnak, ini harus disebutkan bersama yang diihmal yaitu amil yang kedua yusi dhamirnya, karena dia yusi butuh ibnak sebagai fa'ilnya, dia butuh kepada fa'il. Fa'il tidak boleh dibuang. Wa dzakara huna, itu sudah difahami ya, yang telah lewat tadi yang pertama itu. Wa dzakara huna annahu idza kana matlubul fi'l al muhmali ghairu marfu' fala yakhlu, dan beliau di sini menyebutkan bahwasanya apabila yang dituntut oleh fi'il yang muhmal itu adalah selain rafa. Ya, kalau tadi pembahasannya apa? Yang dituntut oleh fi'il yang muhmal itu adalah yang marfu, maka harus disebutkan dhamirnya bersama yang muhmal. Sekarang bagaimana kalau yang dituntut oleh fi'il yang muhmal itu adalah selain marfu? Rinciannya adalah fala yakhlu. Jadi kalau yang dituntut oleh fi'il yang muhmal itu selain yang marfu, maka tidak kosong dari dua hal. Yang pertama, imma an yakuna umdatan fil asal, bisa jadi yang selain rafa itu an yakuna umdatan fil asal, aslinya dia umdah dalam kalam. Umdah kan fi'il, fa'il, naibul fa'il, kemudian mubtada, khobar, itu umdah yang ya musnad dan musadilaih. Ya, fala yakhlu, maka tidak lepas dari dua hal. Yang pertama, yang selain rafa itu dia umdah aslinya. Contohnya adalah wa huwa maf'ulu dhanna wa akhwatiha, yaitu maf'ulnya dhanna dan akhwatnya. Ya, dia meskipun mansub, ya maf'ulnya dhanna dan akhwatnya meskipun mansub, tapi dia asalnya adalah umdah. Li'annahu mubtada'un fil asli aw khabar, karena yang namanya maf'ulnya dhanna itu adalah mubtada pada asalnya atau khabar. Seperti dhanantu zaidan qa'iman. Sebelum dimasuki dhanantu kan zaidun qa'imun, mubtada khabar, umdah asalnya. Setelah dimasuki apa dhanna jadi apa fadlah, tapi aslinya apa? Aslinya umdah mubtada khabar. Dhanantu zaidan qa'iman, aslinya zaidun qa'imun, umdah semua mubtada dan khabar. Wa huwal muradu biqaulihi, dan inilah yang dimaukan dengan ucapan beliau, in yakun huwal khabar, sebutkanlah dhamirnya di akhir apabila yang selain rafa itu aslinya adalah khobar. Ya, aula, atau selain marfu itu bukan aslinya, bukan umdah. Ya, bukan apa? Umdah. Fa'in lam yakun kadhalik, jika selain yang marfu yang dituntut oleh fi'il itu bukan aslinya khobar. Ya, ini lihat. Ya, ini harus diperhatikan baik-baik. Irada rumit ini. Fa in lam yakun kadzalik, kalau tidak seperti itu, yakni yang dituntut oleh fi'il yang muhmal dari selain rafa itu aslinya bukan khobar. Fa imma an yakuna at-thalibu lahu wal awwal, maka dirinci. Bisa jadi yang menuntut ya dhamir yang selain marfu itu adalah amil yang pertama atau amil yang kedua yang menuntut. Ya. Fa in kana al-awwala lam yajuzil idmar, kalau yang menuntut ya dhamir selain yang marfu yang aslinya bukan khobar, yang menuntutnya adalah amil yang pertama, maka lam yajuzil idmar, tidak boleh disebutkan dhamirnya. Fataqul, sehingga kamu katakan dorobtu wa dorobani zaidun. Di situ dorobtu butuh zaid sebagai maf'ulnya, dorobani butuh zaid sebagai apa? Fa'ilnya. Di sini diamalkan yang kedua, dorobani. Maka tidak boleh disebutkan dhamir bersama dorobtu dengan dikatakan dorobtuhu, tidak boleh. Ya. Karena dia fadlah, sudah dibuang saja. Tidak boleh dikatakan dorobtuhu wa dorobani zaid. Tapi cukup dikatakan dorobtu wa dorobani zaidun. Karena alasannya apa? Karena dorobtu butuhnya kepada selain marfu' dan selain marfu' ini apa? Mansub tentunya ya, maf'ul. Aslinya bukan khobar gitu. Karena bukan pada bab dhanantu. Juga marartu wa marrabi zaidun. Marartu wa marrabi zaidun. Di sini marartu butuh kepada majrur. Yani marartu bihi ya kan. Marrabi butuh kepada fa'il. Butuh kepada zaid sebagai majrurnya. Marrabi butuh kepada zaid sebagai fa'ilnya. Di sini diamalkan ambil yang kedua, marrabi zaidun. Jadi zaid sebagai fa'ilnya marrabi. Maka dibuang dhamir bersama marartu. Tidak perlu dikatakan marartu bihi wa marrabi zaidun. Wala tudmir, maka tidak boleh kamu sebutkan dhamir. Fala taqul, tidak boleh kamu katakan dorobtuhu wa dorobani zaidun. Tidak perlu. Cukup dengan katakan dorobtu wa dorobani zaidun. Tidak boleh juga kamu katakan marartu bihi wa marrabi zaidun. Kenapa? Karena amil yang muhmalnya butuhnya kepada selain marfu'. Yang selain marfu' ini aslinya bukan khobar. Waqad ja'a fi syir, tapi dalam syir kadang datang itu penyebutan, disebutkan bersama amil yang muhmal dari dhamir yang selain marfu'. Lihat, idza kunta turdihi wa yurdika sahibun jiharan fakun fil ghaibi ahfadhu lil ahdi wa alghi ahadith al bushati fa qallama yuhawilu washin ghaira hijrani dhi wuddin. Idza kunta, jika engkau turdihi, membikin dia ridha, wa yurdika sahib, dan teman membikin kau ridha. Ya, di sini doa amilnya turdi butuh kepada sahib sebagai maf'ulnya. Yurdik butuh kepada sahib sebagai fa'ilnya. Di sini diamalkan yang kedua, yurdik, sehingga sahib fa'ilnya yurdik. Ah, turdi di sini kan butuh apa? Dhamir yang selain marfu alias mansub sebagai maf'ulnya. Harusnya tidak disebutkan, tapi di sini disebutkan. Ya, namanya ya syair, kadang karena wazan, darurah al-wazan disebutkan. Ya, kalau secara kaidah dikatakan idza kunta turdi tanpa ha, dibuang saja fadlah dia. Dan aslinya bukan khabar. Wa yurdika sahib, jika engkau membikin dia ridha, jika temanmu membikin jika engkau ingin membikin temanmu ridha dan temanmu membikin kau ridha, jiharan di keramaian ya, ketika bersama manusia, maka jadilah engkau fil ghaib ketika sendiri ahfadhu lil ahd, menjadi orang yang paling bisa menjaga janji. Walghi ahadits al-wushat, dan tinggalkan, abaikan cerita-cerita para pengadu domba. Faqallama, dan tidaklah mereka tukang adu domba itu berupaya kecuali hijran dhi wuddin. Hijran yang ifsad, membuat kerusakan pada orang yang memiliki cinta. Nah, jadi dalam syair kadang disebutkan dhamir selain apa? Rafa, yang aslinya bukan khabar. Wa in kana at-thalibu lahu wa thani wajib al-idmar, tapi kalau yang menuntut dhamir selain rafa itu adalah amil yang kedua, maka wajib untuk disebutkan dhamirnya. Fataqulu, maka kamu katakan dharabani wa dharabtuhu zaidun. Di sini diamalkan dharabani pada zaid, atau sebelumnya dharabani butuh kepada zaid sebagai fa'ilnya, dharabtu butuh kepada zaid sebagai maf'ulnya. Dan di sini diamalkan yang pertama, maka dikatakan dorobani wa dorobtuhu Zaid. Ya. Dikasih, ya, diberikan kepada amil yang kedua yang muhmal dhamirnya dorobtuhu. Ya, beda ya hukumnya ya. Kalau amil yang pertama yang butuh dhamir selain marfu maka dibuang. Kalau amil yang kedua yang butuh apa kepada dhamir yang selain marfu disebutkan. Ya. Dorobani wa dorobtuhu Zaidun. Wa marrabi wa marrtu bihi Zaidun. Wa la yajuzul hadzaf, dan tidak boleh dibuang. Fala taqul, sehingga jangan kamu katakan dorobani wa dorobtu Zaidun. Jangan. Beda hukumnya. Ya, beda hukumnya. Wa la marrabi wa marrtu Zaidun. Ya, saya simpulkan agar lebih faham. Ya. Jadi kalau ada dua amil memperebutkan satu ma'mul, kemudian diamalkan salah satunya, maka wajib disebutkan dhamir bersama amil yang muhmal ketika amil yang muhmal ini butuhnya kepada yang umdah, butuhnya kepada dhamir yang marfu seperti fa'il atau maf'ul. Ya. Kemudian apabila amil yang muhmal itu butuhnya kepada selain dhamir yang marfu', maka dirinci ada dua rincian. Kalau dhamir yang selain marfu' ini aslinya adalah umdah khobar, maka nanti akan datang menyebutannya. Adapun kalau yang dibutuhkan oleh amil yang muhmal itu adalah dhamir selain rafa' yang aslinya bukan khobar, maka dirinci. Kalau yang menuntut dhamir tadi adalah amil yang pertama, maka wajib dibuang apa dhamirnya. Adapun kalau yang menuntut amil yang selain rafa itu adalah amil yang kedua, maka harus disebutkan dhamirnya gitu. Wa fala di situ wa qad jaa fi syi', tapi dalam syi' biasa darurah kadang datang pembuangan. Ya, pembuangan dhamir bersama amil yang kedua yang diihmal. Seperti ucapan penyair, bi'ukadha yu'shin nadhiri na idahum lima idahum lamahu syu'a'uhu. Bi'ukadh, nama tempat. Yu'shin nadhirina, di sini ada dua amil, yaitu yu'shi yang pertama, yang kedua lamahu. Keduanya butuh syu'a'. Yu'shi butuh kepada syu'a' sebagai fa'ilnya, lamahu butuh kepada syu'a' sebagai maf'ulnya. Dan di sini diamalkan yu'shi. Yu'shi itu membuat lemah pandangan. Kalau lamahu melihat dengan cepat atau melirik, ya mungkin. Di'ukadh, di'ukadh syu'a'uhu, sinar atau cahaya pedangnya, cahaya pedang itu membuat lemah pandangan orang-orang yang memandang. Idahum, tatkala mereka lamahu melirik sinarnya, cahayanya. Nah itu. Di sini kalau secara kaidah harusnya disebutkan lamahuhu, tapi di sini dibuang haknya. Kan di sini diamalkan yang pertama ya. Diamalkan yang pertama, kemudian yang keduanya butuh dhamir yang selain marfu. Harusnya disebutkan lamahuhu, tapi di sini dibuang. Wal aslu, dan asalnya adalah lamahuhu. Fa hadza dhamira darurah, dibuang dhamirnya karena darurah. Wa huwa syadz, dan itu syadz, pembuangan dhamir bersama apa? Dari apa? Dari amil yang kedua yang diihmal. Kama syadza 'amalu al-muhmal al-awwal fi al-maf'ul al-mudmar alladhi laysa bi'umdah fil asl. Sebagaimana syadz pula ya 'amalul muhmal al-awwal, mengamalkan yang muhmal dari amil yang pertama fil maf'ul al-mudmar, pada maf'ul yang berupa dhamir alladhi laysa bi'umdah fil asl, yang dia asalnya bukan umdah. Jadi membuang dhamir dari amil yang, membuang dhamir selain rafa' dari amil yang kedua itu syadz, sebagaimana syadz pula menyebutkan bersama amil yang pertama yang diihmal dhamir selain rafa' gitu. Sudah lewat itu. Ya. Darabtu wa hantu Zaidan. Tidak boleh dikatakan darabtuhu syadz ini sebutkan, karena dia bukan umdah. Bukan umdah. Ya, cukup dulu sampai di sini. Semoga bisa difahami. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.